percaya, tapi dikecewakan. Dan pernah saya setia, tapi ditinggalkan. Saya termau sakit hati lagi. Tolong kau mengerti kejujuran ini. Saat ku bisa salah, sebuah ku terluka. Saat terbawa dalam emosi, saat termampu atasi. Maafkan saya sayang, saya berjanji takkan ulangi. Beri saya kesempatan, karena saya yakin saya bisa berubah. Berulang kali saya coba untuk pahami kau. Berulang kali saya paksa untuk tak ego. Tapi susah kau tak bisa untuk peka dan berubah. Ikuti yang saya minta. Apa salah jika kau dengar saya sedikit. Kau tahu sapu keadaan sekarang ni saya sakit. Yang sama untuk kau kasih perhatian. Bukannya kau pergi tinggalkan saya sendirian. Saya hanya minta tolong kau ku waktu sebentar. Tapi kau balik dan jawab saya dengan nada yang kasar. Fah, saya mau harap pada siapa lagi kalau bukan pada kau i penghuni sapu hati. Saya juga minta maaf suka sari kau sayang. Saya stres, saya pikiran melayang-layang. Saya menyesal sudah lakukan kesalahan. Saya minta waktu untuk benahi sapu kelakuan. Saya salah, sebuah terluka. Saya terbawa dalam emosi, saya termampu atasi. Maafkan saya sayang, saya berjanji takkan ulangi. Dari saya kesempatan, karena saya yakin saya bisa berubah. Saya su bilang saya ni paling sayang kau. Saya su bilang kalau saya ni telah cinta kau. Jadi kau tu percaya bahwa saya ni hanya akan bahagia bersama kau selamanya. Hey, tolong izinkan saya untuk membawa kau pulang. Yang takut sayang saya sutarakan mau ulang kesalahan yang sama tuk yang kedua kali. Lihat saya sekarang betapa saya ni menyesali. Sumpah saya tak mau untuk kehilangan. Secukup saya tersakiti dari pengalaman. Memulai dari nol lagi tu tara mudah. Tara segampang mengatakan kata cinta. Dan ini yang terakhir sama berpesan. Yang buang sapu cinta yang sasu tanam. Rawat dan jaga semampu yang kau bisa. Ingat bahwa kau ni hanya break bukan orang berpisah. Saya salah, sebuah terluka. Saya terbawa dalam emosi, saya termampu atasi.